waktu tak lagi kan berputar, meninggalkan ruang tanya dalam keresahan dan kepasrahan. Masihkah kita berbangga tentang hidup yang amalan semata? Segala